Indonesia Klasik Nasional di Lembah Kelang 87.7 MHz. Kenapa kau lambat datang? Oh, saya kat dapur, Cik. Kau buat apa kat dapur? Dengar radio, Cik. Klasik Nasional. Klasik Nasional. Radio Malaysia. Klasik Nasional. Klasik Nasional. Lima pagi. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya, Nurul Asmawati Harun dalam berita ringkas RTM.